Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermajlis di tempat yang mulia ini, dan kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan yang telah lalu. Kita masih membahas tentang ayat kursi, di mana ayat ini adalah ayat yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dan ayat kursi juga ayat yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Sebagai ayat yang selalu dibaca oleh Nabi. Sebagai wirid yang selalu dibaca. Sobahan wa masa'a. Di waktu pagi, di waktu petang. Dibaca pula ba'da salawat al-khams. Dibaca pula sesudah salat lima waktu. Wa qabla an-naumi, dan juga sebelum tidur. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah semestinya mempelajari ayat ini. Ayat yang paling agung, ayat yang senantiasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Dan di antara kandungan ayat ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Ayat ini adalah ayat yang di dalamnya disebutkan nama-nama Allah azza wa jalla dan sifat-sifatnya. Ya. Dan ini diantara sebab kenapa ayat ini menjadi ayat yang paling agung. Wallahu a'lam. Karena di dalamnya disebutkan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, ilmu tentang Allah azza wa jalla. Dan ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia adalah ilmu tentang Allah azza wa jalla. Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Fa innal ilma bi syarafi aw fa inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Karena keutamaan sebuah ilmu itu tergantung dengan apa yang dipelajari. Semakin agung yang dipelajari berarti semakin agung ilmu itu. Apakah ada yang lebih agung dari Allah? Jawabannya tidak ada. Berarti tidak ada ilmu yang lebih agung daripada ilmu yang mempelajari tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, hak-hak Allah azza wa jalla. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita sudah membaca pada kesempatan yang telah lalu beberapa kalimat dari ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Ini ayat berikutnya, yakni lanjutan dari potongan ayat. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Qala As-Sa'di rahimahullah menjelaskan makna ayat ini. Wa min kamali qayyumiyatihi wa hayatihi annahu la ta'khudhuhu sinatun. Dan di antara kesempurnaan hidupnya Allah dan di antara kesempurnaan sifat qayyumiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur alam semesta ini, di antara yang menunjukkan kesempurnaan pengaturan Allah dan hidupnya Allah, Allah adalah zat yang tidak menimpanya sinah. Sinah yaitu apa? Mengantuk. Tidak mengantuk, wala naum, tidak pula apa? Tidur. Summa dzakara umuma mulkihi lil alamil ulwi was sufli. Dan Allah lah yang menguasai dan memiliki semua alam di atas atau di bawah. Makanya Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan semuanya Allah yang mengatur dan tidak ada yang luput dari pengawasan Allah, tidak ada yang luput dari pengaturan Allah azza wajal. Fa innahu dia Allah azza wajal la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Zat yang maha sempurna. Ya, tidak luput dari pengawasan Allah jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wa min tamami mulkihi, dan di antara yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, ya, betul-betul sempurna kekuasaan dan kerajaannya Allah, Allah adalah zat yang memiliki syafaat. Anna syafa'ah kullaha lillah. Syafa'at itu semuanya milik siapa? Allah. Allah mengatakan dalam ayat ini, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafa'at di sisi Allah kecuali dengan izinnya siapa? Allah. Tidak ada yang bisa memintakan kepada Allah, mengajukan syafaat kepada Allah kecuali dengan izin Allah azza wajalla, dan Allah yang memiliki syafaat itu. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, pembahasan syafaat adalah pembahasan yang sangat penting. Maka kita akan membahas sedikit terkait dengan masalah syafaat. Syafaat itu, ya, semuanya milik Allah azza wajalla. Syafaat itu semuanya milik Allah. Bukan milik malaikat. Bukan milik para nabi, para rasul. Bukan miliknya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Bukan miliknya salihun, as-siddiqun, bukan. Tetapi syafaat itu semuanya adalah milik Allah. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat, mengajukan syafaat kecuali dengan izin Allah. Tidak kemudian serta-merta mengajukan syafaat kepada Allah. Tidak. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau baru mengajukan permintaan dan permohonan setelah Allah memberikan apa? Izin. Rawal Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah hadis yang sangat panjang tentang syafaat. Ya. Ketika manusia dibangkitkan di alam atau dari alam kubur, dikumpulkan di mahsyar. Ya. Dikumpulkan di mahsyar. Kemudian Allah Jalla wa Ala menimpakan kepada manusia berupa haul, kesusahan. Matahari didekatkan. Keringat-keringat manusia keluar dari tubuh mereka. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggul, ada yang sampai dada, ada yang sampai menutupi mulut-mulut mereka. Panas, berat, tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah azza wajalla. Di saat itu manusia datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. minta tolong kepada Nabi Adam agar Nabi Adam minta kepada Allah, yakni syafaat, untuk segera diputuskan perkara manusia. Namun Nabi Adam mengatakan, bukan saya. Pergilah kepada Ibrahim. Datanglah manusia kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengatakan, bukan saya. Pergilah kepada atau kepada Nabi Nuh dahulu. Nabi Nuh mengatakan, bukan saya. Pergilah kepada Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengatakan, bukan saya. Pergilah kepada Musa. Nabi Musa juga mengatakan, pergilah kepada Isa. Sampai kemudian manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, meminta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah. Ya, karena hari itu Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka seperti itu. Minta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memohon kepada Allah disegerakan untuk diputuskan urusan manusia. Ya, Nabi pun sujud kepada Allah dengan sujud yang lama dan memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan kepada Nabi di hari itu. Nabi sujud kepada Allah, ya, memuji Allah. Baru kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'tah, dan mintalah akan diberi. Wasfa' tushaffa', ajukan syafaat, niscaya akan dikabulkan. Nah, di situ Allah mengizinkan nabinya untuk apa namanya mengajukan syafaat. Karena syafaat itu milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya. Dan syafaat itu ada dua macam ma'asyiral muslimin, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. والشفاعه فلا يشفع عنده احد الا باذنه. Diterangkan oleh beliau, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat, mengajukan syafaat kecuali dengan izin Allah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fi hadzikru syafa'ah allati yajibu isbatuha wa hiya allati taqa'u biidznihi liman irtawa. Dari ayat kursi ini diambil satu faedah bahwasanya di sana ada syafaat yang diterima oleh siapa? Allah. Yaitu syafaat yang diizinkan oleh siapa? Allah, bagi orang-orang yang Allah ridho. Ya. Jadi syafaat itu akan terwujud kalau ada izin dari Allah. Kemudian syafaat itu untuk orang-orang yang Allah ridhoi, yakni orang-orang yang mentauhidkan Allah, muslim. Adapun orang-orang yang tidak muslim, ya, mati dalam keadaan kufur kepada Allah, tidak mungkin akan bermanfaat untuk mereka syafaat siapapun syafaat. Syafaat dari siapapun. Kalau seorang mati dalam keadaan mana? Musyrik. Kufur kepada Allah. Ya. Karena Allah tidak meridhai syirik billahi azza wa jalla. Sebagaimana disebutkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada hari kiamat berjumpa dengan ayahnya Azar, yang ketika di dunia dia melakukan kesyirikan dan mati di atas kesyirikan. Bertemu di akhirat nanti Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan siapa? Ya, bapaknya Azar. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, bukankah sudah aku ingatkan dulu ketika di dunia? Kata ayahnya, al-an, sekarang saya beriman. Di hari sudah tidak bermanfaat. Maka datanglah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah. Datang kepada Allah ingin memohon kebaikan untuk siapa? Ayahnya. Azar berjalan di belakang Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, coba kamu lihat di belakangmu, siapa dia? Apa yang di belakangmu? Maka Nabi Ibrahim melihat ke belakang, ternyata yang beliau lihat adalah hewan. Seperti babu atau seperti anjing. Bukan ayah. Maka dilemparkan hewan itu masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi syafaat itu tidak akan terwujud kecuali satu, dengan izin siapa? Allah. Yang kedua, syafaat itu ditujukan kepada orang-orang yang Allah apa? Ridhoi. Jadi orang-orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang mati dalam keadaan kufur, musyrik, maka dia tidak mungkin mendapatkan syafaat. Ya. Walaupun tadi Nabi Ibrahim orang yang sangat dicintai oleh siapa? Allah. Khalil, kekasihnya Allah. Tetapi bapaknya Azar, apakah Allah meridhoi? Tidak. Walaupun dekat nasabnya sekalipun. Ya. Walaupun dekat nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW, namun kalau tidak beriman kepada Allah, tidak bermanfaat nasab itu. Seperti Abu Lahab. Amannya Nabi SAW, bin aqrabin nas ilai, termasuk orang yang paling dekat nasabnya dengan Nabi. Paman. Ya. Namun ketika tidak beriman, tidak bermanfaat. Syafa'atu syafi'in. Syafa'atnya siapapun yang memberikan apa? Syafa'at. Jadi kalau ditanya, kapan syafa'at itu akan terwujud? Kalau satu, mendapatkan izin dari Allah. Dan yang kedua, untuk orang-orang yang apa? Allah ridhoi. Yakni orang-orang yang mati dalam keadaan apa? Islam. Walaupun masuk neraka dahulu. Ya, tetapi selama dia masih muslim, dia mungkin untuk mendapatkan apa? Syafaat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga ayat ini adalah bantahan bagi orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy dulu mereka mendatangi patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Yang jumlahnya 360 patung. Dan mereka juga punya patung-patung yang diberi nama sesuai dengan nama orang-orang soleh. Ada Waddan, Suwa', Yahus, Ya'uq, ya, Nasr. Seperti Allah sebutkan dalam surat Nuh. Ya. Waddan, wa Suwa'an, wa Ya'uq, wa Yahus, Ya'uq, Nasr. Ya. Ini nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi siapa? Nuh. Yang kemudian mati. Kemudian diagungkan mereka itu. Sampai dibuat patung-patungnya. Di zamannya Nabi Nuh, kemudian dihidupkan lagi. Muncul lagi di zaman jahiliyah. Subhanallah, syaitan. Sudah terpendam di masa lalu, muncul lagi. Iya. Orang-orang musyrikin Arab dulu, ketika mendatangi Waddan, Suwa, atau Latta, Uzza, Hubal, Manat, mendatangi patung-patung itu bukan karena meyakini patung-patung itu atau orang-orang soleh itu bisa menciptakan langit dan bumi. Bukan. Jadi mendatangi ilah-ilah selain Allah itu bukan karena meyakini mereka menciptakan langit dan apa? Bumi. Bukan karena itu. Ya. Karena mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka juga diciptakan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka punya anak dikasih nama Abdullah itu biasa. Abdullah, Abdullah. Banyak yang namanya Abdullah. Iya. Abu Bakar As-Siddiq itu namanya siapa? Abdullah. Iya. Nah. Abdullah bin Amr ibn As. Amr ibn As musyrikin dulu. Kemudian masuk Islam. Ngasih nama anaknya siapa? Abdullah. Bapaknya Nabi Muhammad SAW juga bernama apa? Abdullah. Jadi nama Abdullah itu nama yang biasa di tengah-tengah orang apa? Musyrikin. Karena mereka yakin yang menciptakan alam semesta ini adalah siapa? Allah. Tapi kenapa mereka tetap dihukumi musyrikin? Padahal meyakini langit dan bumi itu yang menciptakan adalah siapa? Allah. Karena mereka di samping beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Allah tidak berkehendak seperti itu. Allah berkehendak agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Tidak mencampuri ibadah dengan peribadatan kepada selain Allah. Kenapa mereka mendatangi Latta, Uzza, Hubal, Manat, Waddan, Suwa', Yahuz, Ya'uq, Nasr? Kenapa mereka mendatangi itu? Mereka mendatanginya karena keyakinan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat untuk kami nanti di sisi Allah. Mereka juga mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami datang kepada mereka ini, patung-patung itu, Wad dan Suwa, orang-orang soleh itu, bukan untuk apa-apa, tetapi agar mereka mendekatkan kami kepada siapa? Allah. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Jadi anggapan mereka, mereka nanti akan memberikan syafaat nanti di sisi Allah. Padahal syafaat itu semuanya miliknya Allah. Dan tidak akan terwujud kecuali dengan izin dari Allah. Dan yang kedua, untuk orang-orang yang Allah ridhoi. Dan Allah tidak meridhoi asyrik billahi azza wa jalla. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu, apakah akan mendapatkan syafaat? Tidak. Karena mereka melakukan apa? Syirik. Allah tidak ridho. Walaupun mereka mengatakan, ini mendekatkan kami kepada Allah. Mereka adalah syafaat atau pemberi syafaat di sisi Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya dikatakan di sini, wasyafa'atul manfiyah allati ya'tiquduhal musyrikun ma kanat tutlab min ghairillah wa bi ghairi idznih. Sungguh syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrikin dulu tidak akan terwujud. Karena mereka meminta syafaatnya itu, mereka meminta syafaat itu bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Dan juga tanpa izin Allah, jelas tanpa izin Allah azza wa jalla. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari sini menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syafaat itu ya semuanya milik siapa? Allah. Beda dengan raja-raja di dunia. Beda dengan raja-raja di apa? Di dunia. Mereka tidak memiliki syafaat. Tidak memiliki. Ya. Justru mereka ya, terkadang direndahkan dengan syafaat itu. Seorang raja yang gagah berani, yang punya apa namanya pasukan yang kuat, sudah memutuskan fulan dihukum mati. Tiba-tiba istrinya mengatakan, jangan dihukum Pak. Kalau dihukum lebih baik kita putus hubungan. Ketakutan ini raja. Ya. Akhirnya dia apa namanya? Dimaafkan. Ini syafaat siapa? Syafaat istrinya. Dia tidak kuasa dengan syafaat itu. Tidak kuasa. Jadi jangan disamakan antara syafaat yang ada di sisi Allah dengan syafaat ini. Syafaat-syafaat yang ada di dunia. Beda. Iya. Yang tadinya ya tidak diterima. Ya, tapi karena takut. Karena tidak kepenak. Akhirnya apa? Diterima. Orang daftar pekerjaan kepada saya direktur sebuah perusahaan, datang daftar kepada saya. Ya. Kemudian tidak, kamu tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, enggak, kamu ditolak. Kasihan dia keluar. Begitu keluar ketemu dengan temannya yang kebetulan anak saya. Coba kamu bilang bapakmu itu. Masa saya ditolak, kan teman anaknya. Ya. Akhirnya diterima. Walaupun sesungguhnya tidak sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Jangan disamakan syafaat yang ada di sisi Allah sama dengan syafaat-syafaat ini. Beda. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu itu. Syafaat-syafaat hamba-hamba itu. Tidak perlu. Syafaat itu hakikatnya adalah doa, permohonan yang diajukan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menerima, Allah kabulkan. Kalau tidak juga apa? Tidak. Iya. Tanpa ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah berkehendak segera diputuskan urusan-urusan di padang mahsyar akan diputuskan oleh siapa? Allah. Namun Allah berkehendak untuk menampakkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah. Hikmah. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala lemah di hadapan apa? Ya, makhluk. Tidak. Tetapi Allah azza wa jal, dialah yang memiliki syafaat. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan hamba-hambanya untuk mengajukan doa syafaat untuk menunjukkan kemuliaan orang tersebut. Dan inilah yang disebut sebagai apa? Al-Maqam Al-Mahmud. Nabi alaihi salatu wasallam tadi mengajukan syafaat agar manusia segera diputuskan urusannya, perkaranya, sehingga semua orang memuji Nabi, semua orang mengetahui betapa mulianya Nabi. Itulah yang disebut sebagai Al-Maqam Al-Mahmud, kedudukan yang mulia, terpuji. Sebagaimana disebutkan dalam doa Ati Muhammadanil wasilata wal fadil. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kembali kepada ayat kursi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah, tidak ada yang bisa sama sekali. Karena semua syafaat milik siapa? Allah. Illa bi'idznihi, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ayat ini menunjukkan, "Idzan famin kamali 'uzmatillah." Di antara yang menunjukkan keagungannya Allah, kesempurnaan dan kemuliaannya Allah, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah, siapapun orangnya. Siapapun. Tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah, illa bi'idnihi. Kecuali dengan izin Allah. Wala ya'dan illa fi man radiya qawlahu wa amalah. Dan Allah tidak akan mengizinkan syafaat itu, kecuali hanya untuk orang-orang yang Allah ridhoi ucapannya dan juga apa? Perbuatannya. Ya. Yakni untuk orang-orang yang mentauhidkan apa? Allah. Muslim. Adapun musyrikin tidak mendapatkan syafaat. Wa bayyana annal musyrikin la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Adapun orang-orang musyrikin tidak ada syafaat siapapun yang bermanfaat untuk mereka. Tidak ada syafaat yang bermanfaat untuk orang-orang apa? Musyrikin. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kemudian apa lanjutannya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini juga menyebutkan sebagian dari sifat apa? Allah. Yakni sifat ilmunya Allah. Ilmunya Allah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah ilmu yang tidak terbatas. Ya'lamu, Allah Maha mengetahui, ma baina aydihim wa ma khalfahum. Apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka, yakni ilmuhu, ilmunya Allah, muhitun, mencakup, bil umur, mencakup semua perkara. Al-madhiyah, yang telah lalu, wal mustaqbalah, atau yang akan apa? Datang. Iya. Termasuk perkara-perkara yang gaib. Hanya Allah saja yang apa? Tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Kita tidak tahu kapan hari kiamat. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Hanya Allah sajalah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaiz. Dan juga tentang turunnya hujan. Hanya Allah saja yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan dia Allah sajalah yang tahu tentang apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun siapapun yang tahu apa yang akan dilakukan besok hari. Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada seorang pun di negeri mana. Tidak ada seorang pun yang tahu di negeri mana dia akan mati. Demikian Allah sebutkan dalam akhir surat Luqman. Ini di antara perkara-perkara gaib. Mafatihul ghaib. Hanya Allah saja yang tahu. Dusta kalau ada orang yang tahu besok hari. Dusta kalau ada orang yang tahu kapan hari kiamat. Dusta kalau ada orang yang mengatakan tahu di bumi mana dia akan apa? Mati. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Fala yakhfa 'alaihi minha syai'un, maka tidak ada yang samar sedikit pun di sisi Allah. Wa amal khalqu, adapun makhluk termasuk kita ini, fala yuhituna bi syai'in min ilmillah, tidak bisa kita meliputi ilmunya Allah, tidak bisa. Ya. La qalil wala katsir, walaupun sedikit tidak bisa. Kita tidak punya ilmu illa bima syaa', kecuali sebatas yang Allah kehendaki kita tahu. Kalau kita dikehendaki Allah tidak tahu kita. Ya. An yu'limahumullah, kecuali sebatas apa yang kita ketahui, yang Allah izinkan kita tahu, itu pun melalui lisan para rasul. Ya. Tentang masa yang akan datang, kita tidak ngerti jannah, surga, neraka, tidak tahu kita. Kita juga tidak ngerti apa yang terjadi di alam apa? Barzakh, tidak tahu. Itu semua perkara-perkara gaib, kecuali sebatas apa yang diberitakan oleh para nabi dan rasul. Wa biturukin wa asbabin mutanawwi'ah. Iya. Kita tidak tahu ilmu kecuali sebatas yang Allah namanya izinkan. Baik itu ilmu duniawi atau itu ilmu apa? Agama. Ya. Wabillahi itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kita sedikit menyinggung tentang perkara gaib, ya, barangkali ini termasuk penting untuk saya ingatkan di majelis ini. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali siapa? Allah. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Kalau mereka mengabarkan perkara yang gaib, tidak lain itu adalah wahyu dari siapa? Allah. Wahyu dari Allah. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan betapa banyak contoh dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan beliau tidak tahu perkara yang apa? Gaib. Ya. Perang Badar. Beliau berangkat bersama dengan para sahabat 315 orang. Ya. Tidak menyangka akan bertemu dan berjumpa dengan pasukan sebanyak itu. Yang direncanakan dalam rencana awal adalah untuk mencegat kafilah apa? Dagang Abu Sufyan. Itu kan rencana. Gimana, Badar? Itu rencananya. Tapi ternyata Allah menghendaki sesuatu yang lain. Bertemu dengan pasukan Abu Jahal. 1000 pasukan. Ya. Dengan perlengkapan yang demikian banyak. Sempurna. Ya. Rasul tidak tahu sejak awal. Tidak tahu. Ya. Wabillahi itu. Perang Uhud juga demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, membuat strategi. Kita perang di Uhud. Kemudian Nabi menyusun strategi. Di situ ada gunung kecil, Jabal Rumat, di depan apa? Jabal Uhud, di depan gunung Uhud. Nabi mengatur strategi, pasukan pemanah di sini. Jangan sampai ada yang turun. Apapun situasinya, apapun kondisinya, jangan turun. Itu pesan siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak ada yang tahu akan terjadi musibah, tidak ada yang tahu. Kalau Rasul tahu, saya akan diberitahu, kan demikian. Ya. Terjadilah perang ketika itu. Alhamdulillah Allah Jalla wa'ala, ya, memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Orang-orang musyrikin lari tunggang-langgang. Kabur semuanya. Abu Sufyan beserta pasukannya, termasuk pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid ketika itu. Ketika belum masuk apa? Islam. Pasukan pemanah ini lupa dengan pesan Nabi alaihi salatu wasallam, maka sebagian besar mereka turun dengan niat baik. Niat baik itu tidak cukup kalau tidak sesuai dengan tuntunan apa? Rasul. Niatnya baik. Apa niatnya? Membantu para sahabat untuk mengumpulkan apa? Rampasan perang. Sudah selesai. Sudah kalah musuh-musuh itu. Sudah kabur. Tetapi ingat, niat yang baik saja tidak cukup. Harus diiringi dengan sesuai atau tidak dengan perintah siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Pasukan itu turun. Tersisa beberapa orang saja di atas. Khalid ibn Walid yang tadinya sudah kabur, sudah lari. Matanya melirik, melihat gunung kok kosong ini gunung. Kesempatan. Ahli strategi perang. Maka dia pun segera memerintahkan pasukan panahnya untuk naik ke atas. Dengan cepat keadaan berbalik. Kaum muslimin ya, diserang dengan panah dari atas. Sudah luar biasa. Panah adalah senjata yang luar biasa ketika itu. 70 orang sahabat wafat. Termasuk paman Nabi Hamzah. Juga termasuk Mus'ab bin Umair. Bahkan Rasulullah SAW sendiri terluka. Kan tidak ada yang tahu beliau akan seperti itu. Tidak ada yang tahu bahwasanya sahabat akan terbunuh sebanyak itu. Terluka Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan diisukan wafat meninggal dalam perang tadi. Ini juga dalil Rasul SAW tidak tahu perkara yang apa? Gaib, tidak tahu. Nah, beliau mengabarkan berita yang gaib itu dari Allah, wahyu. Dalam perang Badar, sebelum terjadi perang Badar, Rasul mengatakan besok Abu Jahal di sini matinya. Besok Fulan di sini matinya. Ditunjuk satu-satu tempat kematian apa? Musyrikin. Itu bukan karena Nabi tahu perkara yang apa? Gaib. Ya, Rasul tidak tahu kalau akan ada perang dengan mereka, Abu Jahal tidak tahu. Tapi begitu sudah berhadapan, ada beberapa berita gaib yang dikabarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok Abu Jahal di sini matinya. Besok Fulan di sini. Disebutkan tokoh-tokoh Quraisy, tempat-tempat kematiannya. Ketika perang telah usai, betul Abu Jahal di situ mati. Yang lain juga di situ, persis seperti yang ditunjukkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada yang salah. Dan itu tidak merubah keyakinan para sahabat bahwasanya perkara yang gaib hanya Allah saja yang tahu. Adapun Rasul tidak tahu kecuali sebatas apa yang ya, diketahui. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak boleh bagi kita meyakini ada orang yang tahu perkara yang gaib. Tidak boleh. Ya. Dan ini termasuk perkara yang ya, merupakan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara penting ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat kursi ini di antara faedahnya ya, menjelaskan tentang kesempurnaan ilmunya siapa? Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang mengetahui sedikit pun dari ilmu kecuali sebatas apa yang Allah kehendaki. Kita tidak punya ilmu kecuali kalau Allah beri. Dan itu sedikit. Ya. Ya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini barangkali ya, yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita belum menyelesaikan ayat kursi. Masih ada beberapa ya, bagian ayat. Akhir ayat ini wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Semoga Allah mudahkan untuk kita bisa bermajelis kembali untuk melanjutkan pembahasan ayat yang mulia ini dan kita berpesan untuk mengamalkan ayat-ayat ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Baca ayat kursi di waktu pagi sebelum terbit matahari, baca di waktu sore sebelum tenggelam matahari. Baca pula sebelum tidur. Kemudian bacalah setiap selesai sholat fardu. Dengan itu seorang akan mendapatkan kebaikan. Dan insya Allah menjadi sebab keberkahan dalam kehidupannya di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.